Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, masih Kitabul Adhahi bab yang ke-7, larangan bagi orang yang hendak berkurban untuk menggunting rambut dan memotong kukunya. Kuku pelaku kurban apabila telah memasuki 10 hari bulan Zulhijjah. Hadis yang pertama telah kita baca. Kemudian hadis yang kedua pada halaman 568 dengan nomor 5055. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Sufyan qala haddatsani Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahman bin Auf an Sa'id bin al-Musayyib an Ummi Salamah radhiyallahu anha tarfa'uhu qala idza dakhala al-ashru wa indahu udhiyatun يريد أن يضحي بها فلا يأخذن شعر ولا يقلمن فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. Hadis Ummu Salamah juga ia mengangkatnya kepada Nabi, maksudnya hadisnya marfu kepada Nabi SAW. Kita pada pertemuan sebelum ini membagi hadis bila ditinjau dari ujungnya kepada 4 bahagian, yaitu yang ujungnya sampai kepada Allah namanya Qudsi, ya. Yang ujungnya sampai kepada Nabi SAW hadis marfu', yang sampai hanya kepada sahabat mauquf, yang sampai hanya kepada tabi'in maqtu', ya, maqtu'. Yang di sini tarfa'uhu berarti marfu' kepada Nabi SAW. Kata Nabi, idza dakhala al-ashru, apabila masuk 10, maksudnya 10 awal Zulhijjah, wa indahu udhiyatun, dan pada seseorang ada hewan yang hendak dikurbankan, yuridu an yudhiya biha fala ya'khudanna sya'ran, maka dia janganlah atau tidaklah dia mengambil rambut dan juga tidak memotong kuku, ya. Mengambil rambut di sini maksudnya mencabut, ya, menggunting, memangkas rambut yang ada di badannya umum nih, ya, umum, dan juga tidak memotong kuku, maksudnya kukunya, rambutnya rambut dia, rambut pelaku kurban, bukan hewannya, bukan hewannya. Ini hadis yang kedua, ya. Kemudian hadis yang ketiga 5056. Imam Muslim mengatakan, wa haddathani Hajjaj ibn Sya'ir qala haddathani Yahya ibn Kathir al-Ambari Abu Ghassan qala haddathana Syu'bah an Malik ibn Anas an Amri ibn Muslim an Sa'id ibn al-Musayyib an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala idza ra'aytum hilala dhil-hijjati وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. Ini yang dimaksud dengan masuk 10 awal Zulhijjah adalah ketika muncul hilal Dzulhijjah. Ya, ketika muncul hilal Dzulhijjah berarti awal, maka seseorang yang hendak berkorban jangan sampai, hendaklah dia menahan dari rambutnya dan juga dari kukunya, menahan untuk tidak memotongnya, mencabutnya. Ya. Sama dengan hadis sebelumnya, walau dari sisi lafaznya sedikit berbeda, kandungannya sama. 5057 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Ahmad bin Abdullah bin Al-Hakam Al-Hashimi qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Malik bin Anas an Umar an Umar aw Amrin an Umar aw Amrin an Umar aw Amri bin Muslim bihadal isnad nahwah an Umar aw Amri bin Muslim. Di sini ada keraguan nama dari murid Sa'id bin Musayyab, apakah dia Umar atau Amr, apakah dia Umar atau Amr. Dalam kitab Gundul yang tidak ada harakatnya, dalam ilmu bahasa Arab bisa dibedakan antara Umar dengan Amr, yaitu ketika setelah ro-nya itu ada waw. Bila mana ada, kan tidak ada harokatnya. Bila mana ada setelah ro itu waw, berarti Amr. Ya. Tetapi bila mana tidak ada waw, maka dia Umar. Ya. Itu diantara pembeda, karena nama-nama ini tidak ada hukumnya, tidak ada kaedah-kaedahnya. Nama ini kan nama orang, tidak bisa dirubah-rubah. Maka salah satu caranya adalah membedakan antara Umar dengan Amr adalah keberadaan waw setelah ra. Ya. Maka di sini nampak jelas an Umara au Amrin, ada waw setelah ra-nya itu Amr. Ya. Ini ketika kita membaca kitab Gundul yang tidak ada harokatnya, dan di sini pula terjadi perbedaan keraguan pada perawi tentang nama beliau ini, karena beliau tidak pernah berkenalan. Ini jauh di atasnya. Ya, jauh di atasnya yaitu muridnya Sa'id bin Musayyab, yang mana Sa'id ini adalah murid sahabat Nabi SAW, Ummu Salamah. Sementara perawinya setelah itu berabad-abad, bisa jadi satu abad atau kurang dari itu misalnya, dia tidak berjumpa, tidak pernah berkenalan, dia hanya menghafal nama. Menghafal nama, mungkin saja dia mendengar salah, terdengar Amr, ternyata dia Umar, terdengar Umar, ternyata dia Amr. Nah, keraguan ini yang membuat dia membuat kedua-duanya, an Umara au Amrin, karena dia ragu, tidak bisa menetapkan apakah Umar atau Amr, dimasukkannya kedua-duanya. Padahal sebelumnya Amr, ya, sanad sebelumnya adalah Amr, ketika dari murid dari jalur yang lain dia dinamakan dengan Amr, seperti 5056 tadi, an Malik bin Anas an Amr, an Amri bin Muslim an Sa'id bin Musayyab. Sementara di sini salah seorang perawinya ragu antara Umar dengan Amr. Adapun isi hadisnya sama. Nahwahu itu artinya serupa. Serupa dengan lafaz hadis sebelumnya di mana Nabi SAW bersabda, bila mana terlihat hilal bulan Dzulhijjah yang berniat untuk berkurban, maka hendaklah dia menahan dari memotong kuku dan mencabut bulu di badannya. Kalau niatnya muncul tanggal 5 Dzulhijjah, ya, berarti tanggal 1 dia mungkin uangnya juga saya akan dia tidak ada niat untuk berkorban, tiba-tiba tanggal 5 Dzulhijjah dapat dia tender besar. Ya. Maka ketika masuk bulan Zulhijjah dia biasa tidak ada kaitan apa-apa, karena dia tidak berniat untuk berkorban. Dipotongnya kukunya, dipangkasnya rambutnya. Nah, pada tanggal 5 Zulhijjah tiba-tiba dapat untungnya dan dia langsung berniat kurban. Maka semenjak dia berniat itu sampai disembeli hewan kurbannya. Yang hadis ini konteksnya adalah ketika sudah berniat sebelum masuk Zulhijjah. Sudah berniat sebelum masuk Dzulhijjah dan bahkan sudah dipersiapkan sudah mendaftar, sudah ditransfer, sudah diserahkan. Apalagi sekarang kita ini ada panitia kurban, sudah diberi serahkan uang kurbannya kepada panitia, berarti kita sudah apabila masuk bulan Dzulhijjah dengan munculnya hilal, berarti dia sudah diperintahkan untuk menahan dari memotong kuku dan mencabut atau menggunting atau memangkas rambut di badannya, ya, atau rambut kepalanya. Meskipun tentang hukumnya para ulama berbeda pendapat, sebelumnya kita arahkan ya, ada tiga pendapat para ulama yang mengatakan haram, ya, yang mengatakan makruh, yang mengatakan sama sekali tidak ada, hanya sekedar adab. Ya. Mungkin pada halaman 52 mengarahkan adanya perbedaan pendapat. Ini 572. Para ulama berselisih pendapat mengenai orang yang telah memasuki 10 hari bulan Dzulhijjah sementara ia hendak berkurban, tentang hukum larangan tadi ya. Sa'id bin Al-Musayyab, Rabi'ah, Ahmad, Ishaq. Sa'id Musayyab termasuk yang meriwayatkan hadis tadi. Dia yang meriwayatkan semuanya karena dia murid Ummu Salamah. Maka dia berpendapat dengan riwayatnya bahwa haram. Ya. Sa'id Musayyab, Rabi'ah, Ahmad, Ishaq, Dawud dan sebagian sahabat Imam Syafi'i, maksudnya pengikut Imam Syafi'i, mengatakan diharamkan baginya untuk memotong rambut dan kukunya sedikit pun sampai ia menyembelih pada waktu penyembelihan. Ini pendapat yang pertama. Nah. Kemudian sedangkan Imam Syafi'i, ini mazhab Syafi'i, dan sahabat-sahabatnya, berarti murid-muridnya atau ulama-ulama Syafi'iyah, mengatakan hukumnya makruh dan bukan haram. Ya, hukumnya makruh bukan haram. Berarti makruh kalaupun dilakukannya tidak ada konsekuensi apa-apa. Ibadah kurbannya tetap sempurna, dia hanya melanggar sesuatu yang makruh. Bisa jadi hanya mengurangi sebagian dari pahala dan kesempurnaan ibadah kurbannya. Ini pendapat Imam mazhab Syafi'i. Ya. Sudah dua mazhab ya. Yang berikutnya Imam Malik dalam suatu riwayat mengatakan tidak makruh. Berarti tidak haram, tidak makruh. Makruh saja tidak, bagaimana mungkin haram? Ya. Makruh saja tidak, berarti tidak akan mungkin haram. Dalam riwayat lain makruh. Jadi Imam Malik antara dua riwayatnya, antara makruh dengan tidak makruh. Dalam riwayat lain disebutkan diharamkan pada kesembilan sunnah dan bukan pada sembilan wajib. Ini terjadi rincian pada Imam Malik. Kalau ibadah kurbannya adalah ibadah kurban yang wajib, seperti dia bernadar untuk berkurban. Ya. Bernadar untuk berkurban wajib karena nadar. Dan yang kedua, bila hanya sekedar berkurban saja tanpa ada nadar, ya, maka sunnah. Untuk kurban yang wajib itu wajib menjaga rambut dan kukunya. Untuk kurban yang sunnah tadi makruh memotong kuku dan mencabut rambutnya. Ini rincian mazhab Imam Malik rahimahullah. Kemudian kembali kepada perbedaan pendapat para ulama tentang hukum kurban. Ada yang mengatakan wajib dan dalilnya juga kuat, ya. Bagi yang mampu ya, bagi yang mampu berkurban itu wajib. Berkurban itu wajib. Ini pendapat juga cukup kuat, apalagi berdasarkan hadis, barang siapa yang punya kemampuan kemudian dia tidak berkurban, maka fala yaqrabanna masjidana atau musallana, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami hari itu, tidak layak dia ikut bersama kita untuk sholat Idul Adha. Ini dalil yang sangat kuat, tidak akan mungkin Nabi SAW melarang dari sesuatu kalau tidak dari meninggalkan yang wajib, ya, untuk yang mampu. Nah, yang mengatakan berpendapat wajib ibadah kurban itu berarti wajib menjaga rambut dan kukunya sebelum disembelih. Ya. Inilah perbedaan. Bagi kita sikapnya bagaimana untuk lepas dari perbedaan tadi, jangan dilanggar. Ya. Jangan dilanggar sehingga kita tidak terjerumus kepada apapun konsekuensinya. Kita harus jaga ketika sudah terbenam, muncul hilal, sudah ditetapkan bahwa masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka kita jangan memotong kuku dan juga tidak mencukur atau memangkas rambut atau mencabut rambut di badan. Ya, mencabut rambut di badan. Inilah perbedaan pendapat para ulama tentang hukum menjaga rambut dan kuku ketika masuk 10 awal Zulhijjah bagi orang yang hendak berkurban. Kita kembali ke hadis. Ya, ke hadis berikutnya 5058. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddathani Ubaidullah ibn Mu'adz al-Ambari qala haddathana abi qala haddathana Muhammad ibn Amr al-Laythi an Umar. Di sini Umar ya. Kalau yang sebelumnya ragu, kalau yang sebelumnya Amr. Ya. An Umar ibn Muslim ibn Ammar ibn Ukaimah al-Laythi qala sami'tu Sa'id ibn al-Musayyib yaqul. Bisa jadi orang ini dipanggil dengan dua panggilan itu. Jadi dia dipanggil Umar, dipanggil Amr, sehingga kata Umar dan Amr ini memang identitas dia. Ya. Sehingga tidak ada berubah, kalau dipanggil dengan Amr dengan Umar tetap tidak akan berubah hukumnya. Apalagi kalau dia memang thiqah, terpercaya dan hadisnya sahih, maka tidak berpengaruh dipanggil Umar atau dipanggil Amr. Apalagi di sini disebutkan nasabnya sangat panjang, An Umar ibni Muslim ibni Ammar ibni Ukaimah al-Laythi. Qala sami'tu Sa'id ibn al-Musayyab yaqul sami'tu Umma Salamah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadisnya, man kana lahu dhibhun yadhbahuhu fa idza uhilla hilalu dhil hijjati فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. Ini lafaz hadis yang sekarang. Kata Nabi, barang siapa yang memiliki sembelihan, man kana lahu dhibhun yadhbahuhu, yang hendak disembelihnya sebagai kurban, fa idza uhilla hilalu dhil hijjah, bila mana sudah ditetapkan masuknya atau munculnya hilal dhul hijjah, فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ, maka janganlah dia mengambil dari rambutnya, وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ, dan juga tidak dari kukunya, شَيْئًا sedikitpun, حَتَّى يُضَحْيَ, hingga dia berkurban. Ya. Ini hadis yang ke 5058. Setelahnya 5059 dan hadis yang terakhir di bawah bab ini 5060. Ya. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsani al-Hasan ibn Ali al-Hulwani qala haddatsana Abu Usamah qala haddatsani Muhammad ibn Amr wa haddatsana Amr ibn Muslim. Di sini Amr lagi. Ya. Qala wa haddatsana Amr ibn Muslim ibn Ammar al-Laythi qala kunna fil hammam. Ini peristiwa ya, yang terjadi sebelum munculnya hadis tadi. Kata Amr ibn Muslim, muridnya Sa'id ibn Musayyab, kunna fil hammam, suatu ketika kami berada di tempat pemandian, pemandian air panas, pemandian uap. Itu memang orang Arab ini masuk, sampai sekarang masih ada tempat mandi yang umum, pemandian umum yang airnya air panasnya, maksudnya untuk memunculkan mandi uap, maksudnya ada hawa panas kemudian nanti akan berkeringat. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan al-hammam, tempat mandi umum, di sana berkumpul banyak orang, walaupun mungkin tempat mandinya terpisah-pisah. Ya. Kunna fil hammam qubailal adha, sebelum Idul Adha. Tidak lama sebelum Idul Adha, fattala fihi unasun, di tempat pemandian itu sebagian ada yang mencukur bulu kemaluannya. Ya. Ini sebelum Idul Adha, tidak terlalu lama ya. Qubaila itu artinya tidak lama sebelum Adha. Jadi sebelumnya itu bukan jauh tetapi dekat. Ini perbedaan antara qabla dengan qubaila. Fattala fihi unasun, maka dalam di tempat itu ada beberapa orang yang melakukan ittila, yang maksudnya adalah mencukur bulu kemaluannya. Faqala ba'du ahli al-hammam, maka berkatalah sebagian dari yang mandi di sana kepada yang mencukur bulu kemaluannya, ya, inna Sa'id bin al-Musayyib yakrah hadza au yanha an. Sesungguhnya Sa'id bin al-Musayyib, Sa'id di situ ada. Ya. Sa'id mungkin ceritanya bukan Sa'id di situ, tapi yang cerita yang di sini ceritanya muridnya Sa'id, yaitu Amr bin Muslim ada di sana. Diceritakan bahwa gurunya Sa'id bin Musayyab melarang dari perbuatan ini, yaitu mencabut bulu di badan bagi yang berkorban setelah masuk bulan Dzulhijjah, seperti hadis-hadis yang telah kita baca. Kata Amr, falaqitu Sa'id bin al-Musayyab, maka saya pun berjumpa dengan Sa'id bin Musayyab setelah kejadian tadi di tempat pemandian. Fadzakartu dzalika lah, lalu saya tanya sebutkan tentang itu kepadanya. Faqala ya bana akhi, kata dia, wahai anak saudaraku, hadza haditsun, ini hadis, qad nusiya wa turika, hadis yang sudah dilupakan dan ditinggalkan, sehingga orang tidak peduli lagi, ya, untuk menjaga aturan tidak mencukur bulu atau tidak mencabut bulu atau tidak memangkas rambut dan juga tidak memotong kuku di 10 awal Dzulhijjah bagi mereka yang berkurban. Padahal hadisnya ada, cuma mereka tidak lagi menerapkannya. Nah, inilah sedikit rasa kesedihan yang diungkapkan oleh Sa'id bin Musayyab. Di tempat pemandian umum pun mereka berani melakukan pelanggaran itu. Itulah. Ya. Dan maksudnya mereka mandi, mereka memotong di sana bukan memperlihatkan, ya. Bukan memperlihatkan, ketika diketahui oleh sebagian orang ada yang memotong bulu kemaluannya, bukan dipertontonkan. Cuma mungkin sarana di sana diminta potong kuku, cukur rambut lah, misal begitu, kepada yang punya atau pengusaha tempat pemandian tadi, kan ada fasilitas untuk potong, untuk mencukur bulu. Ya. Nah, ketika ditanya untuk ini untuk apa? Ya, saya mau melakukan istihdad, yaitu satu hal yang sunnah, mencukur bulu kemaluan. Nah, ketika diketahui itu, tiba-tiba dia mengatakan, kan Sa'id Musayyab, kan di situ terkenal Sa'id Musayyab sebagai ulama besar. Sa'id Musayyab melarang melakukan ini. Ya, melarang melakukan hal ini berdasarkan hadis-hadis yang telah kita pelajari. Tetapi tetap saja dilakukan oleh mereka. Nah, si yang Amr bin Muslim ketika itu ada di sana, kemudian dia penasaran, langsung menjumpai gurunya dan menanyakan tentang hadis itu. Akhirnya inilah muncul hadis. Ketika dia kasus tersebut membuat dia bertanya langsung kepada Sa'id bin Musayyab, dan Sa'id mengatakan hadis ini termasuk hadis yang dilupakan dan ditinggalkan mengamalkannya. Ya, ditinggalkan mengamalkannya, dan banyak orang sekarang yang tidak mengetahuinya. Ya, kaum muslimin yang tidak mengetahuinya, ketika hendak berkorban dia biasa saja, dan bahkan mungkin menganggap menyempitkan ketika menyebarluaskan aturan ini atau tuntunan ini. Barang siapa yang hendak berkorban ketika masuk awal Dzulhijjah, jangan sampai memotong kuku, jangan sampai mengambil rambut di badannya. Ya, ini bagi sebagian orang ini menyempitkan. Bayangkan, saya sekarang sudah seminggu tidak potong kuku, ya, sudah seminggu tidak potong kuku, kemudian masuk lagi 10 hari rasa risih dan tidak nyaman, kenapa mesti dilarang? Ini mungkin yang juga membuat sebagian yang menafsirkan itu bukan berkenaan dengan peserta kurban, tetapi kepada hewan. Ini mungkin yang mereka, bisa saja orang yang berani menafsirkan seperti itu agar memberikan kebebasan kepada orang untuk berbuat. Walaupun ini permasalahan khilafiyah, tetapi bagi Sa'id Musayyab ini perkara besar, sehingga dia menyatakan ini hadis sudah banyak ditinggalkan dan dilupakan oleh orang. Ia katakan itu kepada muridnya. Qala, kemudian dia menyampaikan sanadnya, haddatsani Ummu Salamah zaujun Nabi SAW qalat qala Rasulullah SAW bima'na hadith Mu'adzin an Muhammad ibn Amr. Ya. Kemudian dia sampaikan hadis itu kepada Amr ibn Muslim, dan itulah hadis-hadis yang tadi telah kita baca sebelum peristiwa sebelum hadis yang sekarang ini yang menceritakan kenapa Amr ibn Muslim mendapatkan hadis ini, yaitu ketika dia mandi di tempat pemandian umum air panas, kemudian di sana ada orang yang memotong mencukur bulu kemaluannya, tiba-tiba ada yang melarang, menukilkan pendapat dari Sa'id Musayyab, ya. Dan Amr bin Muslim penasaran, dia langsung mencari gurunya dan mendapatkan hadis yang tadi telah kita baca dengan riwayat-riwayatnya yang banyak, bahwa Nabi menyatakan apabila sudah masuk awal Dzulhijjah, ada di antara kalian yang hendak berkurban, maka jangan sampai dia mengambil dari badannya bulu, rambut atau kuku, ya, walau sedikit pun. Kemudian kita lanjutkan hadis yang setelahnya. 5060, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Harmalatu bin Yahya wa Ahmad bin Abdurrahman bin Akhi ibn Wahb qala haddatsana Abdullah bin Wahab qala akhbarani Haywah qala akhbarani Khalid ibn Yazid an Sa'id ibn Abi Hilal an Umar bin Muslim al-Jundai أن ابن المسيب أخبره أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. Ini sanad yang lain, sementara bunyi hadisnya sama. Nabi menegaskan bahwa kalau yang hendak berkorban masuk awal Dzulhijjah, jangan sampai dia mengambil dari kukunya atau dari bulu di badannya sedikit pun. Ini aturan Nabi. Walaupun para ulama di sini terjadi berbeda pendapat, minimal hukumnya apa? Makruh. Ya, bagi pendapat Imam Malik tadi, ya. Imam Malik dan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dan Imam Malik, ya, dalam mazhab Syafi'i makruh, dan juga sebagian riwayat dalam mazhab Imam Syafi'i, ya. Maaf, sebagian riwayat dari mazhab Malik. Ya. Adapun jumhur ulama haram. Ya, berdosa melakukan larangan tadi atau melanggar larangan tersebut. Ini bab yang ke-7. Kemudian bab yang ke-8, dan ini mungkin yang terakhir, ya. Ya, bab yang terakhir dalam kitab Al-Adhahi. Hanya 8 bab. Bab yang terakhir ini bunyinya bab tahrimuz dzabhi li ghairillahi ta'ala wala'ni fa'ilihi, bab haramnya menyembelih kepada atau untuk selain Allah, ya. Dan dilaknatnya pelaku perbuatan ini, ya, bukan hanya haram tetapi pelakunya juga dilaknat, ya. Diharamkan menyembelih untuk selain Allah Ta'ala dan pelakunya dilaknat, ya. Ini luar biasa, ini sebuah kesyirikan, ya, sebuah kesyirikan. Hadis yang pertama 5061, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan haddathana Zuhair bin Harbin wa Suraij bin Yunus kilahuma an Marwan qala Zuhair haddathana Marwan bin Muawiyah al-Fazari qala haddathana Mansur ibn Hayyan qala haddathana Abu Tufail Amir bin Wathilah. Ya, Abu Tufail Amir bin Wathila termasuk sahabat Nabi SAW, ya. Abu Tufail, ada yang mengatakan dia sahabat yang paling-paling yang di antara yang paling terakhir meninggal dunia. Abu Tufail Amir bin Wathila. Di sini dia mengatakan qal kuntu inda Ali bin Abi Talib. Di sini dia meriwayatkan dari sahabat yang lain, yaitu Ali bin Abi Talib. Kuntu inda Ali bin Abi Talibin fa'atahu rajulun. Suatu ketika saya berada bersama Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Anhuma maksud saya adalah Amir dengan Ali. Fa'atahu rajulun, tiba-tiba datang menjumpainya seseorang, menjumpai Ali. Faqal, kata orang itu, ma kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusirru ilaika. Orang ini bertanya, apa yang disampaikan secara rahasia oleh Nabi kepadamu? Nah, ini agama Syiah Rafidhah yang menyatakan bahwa ada wasiat Nabi khusus untuk Ali. Itu wasiat menjadi khalifah Ya. Perhatikan apa pertanyaan ternyata sudah muncul di zaman Ali. Ya. Apa yang dirahasiakan oleh Nabi kepadamu tentang sesuatu? Qal faghadiba, maka dia pun marah, kata Amir ibn, kata Abu Tufail Amir bin Watilah. Faghadiba, maka Ali pun marah dengan pertanyaan tadi. Maksudnya waqal, dan dia berkata, ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusirru ilayya syai'an yaktumuhu an-nas. Tidaklah Nabi merahasiakan kepada saya sesuatu pun yang dia tutupi dari manusia. Tidak ada yang dirahasiakan. Nabi Ali sendiri yang mengatakan demikian. Yaktumuhu an-nasa. Ghaira, kalaupun ada, ya kalaupun ada. Nah, ini dia yang dirahasiakan dan sudah dibongkar, disingkap, sudah disebutkan, disampaikan oleh Ali. Kalaupun ada yang dirahasiakan, dan itu bukan rahasia lagi, karena Ali sudah menyampaikan dan tidak tertutup sampai hari ini. Sementara mereka masih mengatakan bahwa rahasia itu adalah wasiat khilafah. Sementara yang diakui oleh Ali bukan itu. Kecuali ya, ghaira annahu qad haddathani bi kalimatin arba'in. Kecuali hanya dia menyampaikan kepadaku empat kalimat. Ya, jadi bukan rahasia lagi ya, karena Ali sudah menyampaikannya. Dia menyampaikan kepadaku empat kalimat. Qal, yaitu faqal, ia mengatakan orang tadi bertanya, ma hunna ya amiral mu'minin, apa empat kalimat yang dirahasiakan oleh Nabi kepadamu? Qal, kata beliau, qala, Nabi bersabda, la'anallahu man la'ana walidahu. Ini kalimat yang pertama yang didengar oleh Ali, dan Ali merasa bahwa dia sendiri yang mendengarnya, kan Nabi ketika itu berbisik kepadanya atau menyampaikan kepadanya tanpa ada yang orang di sana. La'anallahu man la'ana walidah, Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Ada kok bisa ada anak di zaman kita, banyak orang yang, banyak kasus orang jangankan melaknat, membunuh pun ada ya. Membunuh, mendabih orang tuanya ada ya. Jangankan melaknat, kalaupun itu tidak ada, kemungkinan yang kedua yaitu dia melaknat orang tua orang lain, lalu refleksnya adalah dia orang tuanya dilaknat, sebagaimana ditegaskan oleh hadis yang lain. Bagaimana mungkin seorang anak, kata para sahabat, melaknat orang tuanya? Kata Nabi SAW, tidakkah ketika dia melaknat orang tua yang orang lain, kemudian orang itu membalas dan melaknat orang tuanya juga, orang tuanya, inilah termasuk penyebab orang tuanya dilaknat, maka dia terhukum melaknat orang tuanya. Ya. Ini yang kedua. Adapun yang pertama, walaupun di zaman Nabi para sahabat merasa penasaran kok bisa ada, tetapi ternyata di akhir zaman ini bukan hanya melaknat orang, membunuh orang tuanya. Ya. Yang itu yang pertama. Kemudian wala'ana Allahu man dzabaha li ghairillah. Ini yang berkenaan dengan bab kita. Ya. Yang juga didapatkan oleh Ali dari Nabi SAW, ungkapan, dan Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Ya. Menyembelih untuk mengagungkan selain Allah, untuk memuliakan, untuk untuk menghormati selain Allah. Maksudnya menghormati adalah mengibadahi, mengungkapkan dengan menumpahkan darah, penghormatan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala'ana Allahu man awa muhditan. Awa, memberikan fasilitas. Ya, untuk orang yang berbuat hadas, yaitu dosa. Ya. Memfasilitasi orang berbuat dosa, disiapkan rumah, disiapkan alat. Dia tidak berbuat, tetapi dia fasilitator atau memberikan media untuk berbuat dosa. Ini dilaknat oleh Allah. Ya. Terutama dalam hadis yang lain, di tanah suci Madinah, Nabi SAW menjelaskan bahwa Nabi setelah menjelaskan tentang batasan Madinah, Al-Madinatu haramun ma baina a'irin wa thawr. Sungguhnya Madinah itu adalah tanah haram antara bukit A'ir dengan bukit Thawr. Sekarang ada jelas, ya, sudah dibatas-batasi pula dengan tugu, ya, sekelilingnya. Lalu kata Nabi SAW, al-Madinatu haramun ma baina a'irin wa thawr man man hadatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa yang berbuat dosa di dalamnya, dari dosa-dosa besar, kesyirikan, kekufuran, perbuatan pelanggaran dari tuntunan Nabi, menzalimi orang lain, ini semuanya hadath. Ya. Barang siapa yang berbuat di dalamnya perbuatan hadath atau memfasilitasi pelaku perbuatan hadath, dosa besar, fa'alaihi la'natullah, maka dia mendapatkan laknat Allah wal malaika dan para malaikat, wan nasi ajmain, dan semua manusia. Ini untuk di tempat tersebut. Secara umum ya, juga berlaku dimanapun juga. Orang yang memberikan fasilitas kepada orang berbuat dosa, maka dia dilaknat oleh Allah. Ya, la'anallahu man awa. Di sini apa artinya awa? Melindungi, ya, melindungi. Melindungi bisa jadi ya, memfasilitasi juga. Ya. Orang pelaku, pelaku apa di sini? Pelaku kerusakan, ya. Dosa besar yang yang membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Kemudian yang keempat yang disebutkan Nabi kepada Ali, dan Ali merasa dia mendapat itu rahasia, secara rahasia, wala anallah man ghayyara manaral ardi. Ya. Dan Allah melaknat orang-orang yang merubah-rubah manar di muka bumi. Manar ini tanda ya. Merubah tanda batas tanah bisa jadi ya. Untuk mendapatkan bahagian yang lebih besar, maka digesernya. Nah, ini dilaknat oleh Allah. Ini bila mana ini banyak dilakukan oleh manusia ya. Merubah pancang tanah, ya, batas pagar atau yang lainnya, ini semuanya taghyir manaril ardi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua yang didapatkan oleh Ali, dan dia merasa itu rahasia, dan sekarang bukan lagi sebagai rahasia semenjak hadis ini disebarkan, maka dia bukan rahasia, sehingga ini membungkam keyakinan orang-orang yang meyakini masih ada wasiat Nabi kepada Ali yang tidak diketahui oleh orang banyak dan diketahui oleh mereka saja. Ketika mereka mengabarkan, ternyata itu hanya kebohongan terhadap atas nama Ali radhiyallahu taala. Dia sendiri mengatakan dalam hadis ini bahwa dia tidak mendapatkan yang dirahasiakan selain dari ini. Kemudian ada hadis yang lain yang berkenaan bukan dengan masalahnya tapi dengan hukum-hukum fikih. Ya. Hadis yang kedua, 5062. Berapa hadis di sini? Ya, dengan 5063 hadis yang terakhir ya. 5062 Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abu Khalid al-Ahmar Sulaiman ibn Hayyan an Mansur ibn Hayyan an Abi Tufail. Siapa Abu Tufail? Amir ibn Wathilah. Qala qulna li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah SAW. Kata di sini yang bertanya siapa? Abu Tufail. Kalau tadi dia menceritakan ada orang yang datang bertanya, di sini dia bertanyakan, ia mengatakan kami mengatakan kepada Ali, kabari kami sesuatu yang dirahasiakan oleh Rasulullah SAW terhadapmu atau kepadamu. Qala ma asarra ilayya syai'an katamahun nasa. Kata Ali, tidaklah Nabi merahasiakan sesuatu kepada saya yang dia tutupi dari manusia. Walakinni sami'tuhu yaqul, hanya saja saya mendengar Nabi SAW bersabda yang mungkin tidak ada yang mendengar selain dari saya. Ya. Yaqul la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ini yang tadi juga telah kita dapatkan dan berkenaan dengan bab kita. Wala'anallahu man awa muhditan, wala'anallahu man la'ana walidayh, wala'anallahu man ghayyara al-manar. Sama dengan hadis tadi. Sama, yang empat yang dilaknat sama semuanya. Hadis berikutnya, ya, Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa Muhammad bin Bashar wal lafdhu li bin al-Muthanna qala haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Syu'bah qala sami'tu al-Qasim ibn Abi Wazzah yuhadithu an Abi Tufail qala su'ila Ali akhassakum Rasulullah SAW bishayi'. Nah, ini pertanyaan dengan kata-kata akhassakum, apakah Rasulullah SAW mengkhususkan kalian, keluarganya, ahli baitnya, dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada yang lain? Faqala ma khassana Rasulullah SAW bishayi', kata Ali, tidaklah Nabi mengkhususkan kami dengan apapun atau dengan sesuatu pun. Lam ya'umma bihin nasi kafah, yang dia tidak beritahukan kepada semua orang. Tidak ada, kata Ali bin Abi Thalib. Illa, kecuali, kalaupun ada, nah inilah yang dikecualikan. Tetapi itu pun diberitahukan oleh Ali bin Abi Thalib. Illa ma kana fi kirabi sayfi hadha, kecuali apa yang terdapat di dalam ya apa sarung ya. Kalau pedang itu apa namanya? Sarung, sarung ya, untuk tempatnya itu sarung pedang. Ya. Ada kata-kata lain selain dari sarung yang kita pakai? Tidak ada ya. Sarung pedang. Kecuali apa yang ada di dalam sarung pedang saya ini. Jadi dia bentuknya tertulis. Kalau tadi kan dia mendengar. Kalau ini ditulis oleh Nabi, kemudian disimpan catatan itu oleh Ali di tempat yang sangat rahasia bagi, karena dia pedang itu kan milik dia yang tidak diberikan kepada yang lain, dan di tempat yang cukup terjaga, yaitu di dalam sarung pedangnya. Illa fi qirafi sayfi hadha qala, perhatikan, Nabi Ali tidak menyimpannya saja di sana, tapi dia keluarkan. Fa akhraja sahifatan maktubun, maka dia keluarkan, ternyata dia lembaran yang tertulis di dalamnya. Di dalamnya la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ini yang tadi ya. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa la'anallahu man saraqa manaral ardi, dan Allah melaknat orang yang mencuri tanda-tanda di muka bumi yang tujuannya untuk seperti tadi, pancang-pancang tanah, batas-batas tanah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar. Walaupun hanya satu jengkal ya, atau satu hasta, tetapi ini sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperluas lahan sendiri dengan merubah pancang. Ini sudah menjadi pekerjaan biasa sebagian kaum muslimin. Padahal dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Nabi mengancam aman akhadha man iqtata'a min al-ardi min ghairi haqqihi shibran, barang siapa yang mengambil dari bumi ini walau sejengkal yang bukan haknya, tuwiqa yaumal qiyamati bisab'i aradin, maka akan dipikulkan ke dalam di atas pundaknya 7 lapis bumi, yang sejengkal itu 7 lapis ke bawah, dan itu bukan 1 kilo ke bawahnya, 7 lapis. Bayangkan banyaknya itu dipikulkan. Ini sudah menunjukkan bahwa dia adalah dosa besar, karena diancam, disiksa di neraka ya, di akhirat. Apalagi di sana, di sini disebutkan laknat ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala ana Allah man la'ana walidah wa la'ana Allahu man awa muhditan, Allah melaknat orang yang menjadi fasilitas atau melindungi orang yang berbuat dosa. Inilah bab yang terakhir, yaitu yang berkenaan dengan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi di syarahnya pada halaman 578 yang pertama, perkataan awa muhdithan ya, orang yang melindungi pelaku kemaksiatan di bumi, pembahasan tentang hal ini telah dijelaskan di akhir kitabul hajj ya, dalam ya tapi seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu melindungi, memberikan fasilitas pelaku dosa. Kemudian menyembelih karena selain Allah, maksudnya adalah menyembelih dengan nama selain Allah taala, seperti menyembelih untuk berhala salib Musa dan Isa, atau untuk Ka'bah, atau untuk semisalnya, kata Imam Nawawi ya, semua ini hukumnya haram, sehingga hewan sembelian tersebut tidak halal, baik yang menyembelih adalah seorang Muslim, Nasrani atau Yahudi. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Syafi'i dan disetujui oleh sahabat-sahabat kami, itu para ulama Syafi'iyah. Apabila orang yang menyembelih dengan maksud mengagungkan sesuatu yang dituju selain Allah dan beribadah karenanya, maka itu termasuk perbuatan kufur. Kalau tadi hanya sekedar haram, hanya untuk memuliakan, bukan untuk hanya untuk itu dengan menyebut namanya demi gunung disembelih. Ya. Ini kata Imam Nawawi adalah sebuah perkara yang haram, dan daging yang disembelih itu juga haram. Sementara kalau tujuan untuk mengagungkan gunung, sembelihan itu mengagungkan, maka dia kekufuran. Ya, adalah kufur. Apabila ia seorang muslim sebelum menyembelih, maka ia menjadi murtad setelah menyembelihnya. Ini perkataan Imam Syafi'i. Syekh Ibrahim Al-Marwazi, salah seorang sahabat kami, ulama Syafi'iyah, kami menyebutkan bahwa hewan yang disembelih ketika menyambut kedatangan para raja dan maksud dengan maksud mendekatkan diri kepada mereka, maka penduduk Bukhara, yaitu Bukhari ya, tempat asalnya Bukhari, mengeluarkan fatwa keharamannya. Tapi ini fatwa mereka, karena itu termasuk menyembelih untuk selain Allah, kata mereka. Sedangkan Ar-Rafi'i, ini ulama Syafi'i, mengatakan ini hanya dilakukan karena luapan kegembiraan menyambut kedatangan raja, maka ia seperti seseorang yang menyembelih akikah untuk anaknya yang baru lahir. Yang demikian ini tidak serta-merta dikatakan haram, wallahu alam. Berarti menyembelih untuk tamu misalnya, ini bukan termasuk untuk selain Allah, tapi ini adalah perintah agama. Ya, memuliakan tamu kan perintah agama, salah satu bentuknya adalah menyembelih untuk kedatangannya, seperti Nabi Ibrahim menyembelih untuk kedatangan tamunya walaupun tamunya tidak makan. Ya. Ini adalah pemuliaan tamu, ya. Kemudian pada halaman 579, ini yang tadi kita sampaikan bahwa pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini adalah hadis tentang rahasia yang didapatkan oleh Ali dari Nabi. Ini sebagai bantahan terhadap kaum Rafidah, Syiah dan Imamiyah, semuanya itu sekte-sekte Syiah ya, yang meyakini bahwa Rasulullah SAW memberikan wasiat rahasia kepada Ali dan kedustaan-kedustaan lain yang dibuat oleh mereka. Ini kata Imam Nawawi. Ya. Bolehnya menulis ilmu di kertas dan semisalnya, hal ini menjadi kesepakatan para ulama sekarang, dan kami tidak menyebutkan masalah ini di berbagai tempat. Yaitu ketika Nabi memberikan ilmu tertulis dan menyerahkannya kepada Ali. Ini juga termasuk salah satu dari cara mendapatkan hadis. Ya. Orang mendapatkan hadis dengan menerima kitab gurunya. Ya, ini kitab, ini hadis-hadis yang ada dalam kitab ini adalah tulisan saya, hadis yang saya riwayatkan dan saya serahkan kitab ini kepadamu, silakan riwayatkan. Ini termasuk salah satu cara mendapatkan hadis. Ya, walaupun gurunya tidak berbicara kecuali itu, tidak menyampaikan, tidak seperti yang sekarang ini ya, hadisnya tertulis. Ya, seperti misalnya Imam Malik menyerahkan kitab Muwatta kepada muridnya, ini riwayat saya semua dan kamu riwayatkan. Nah, ini termasuk salah satu cara mendapatkan hadis di masa dahulu. Dan dengannya selesailah kita dari Kitabul Adhahi. Ya. Pada hari ini tanggal 8 ya. 8 Safar. Ya. 8 Safar 1441 dengan 7 Oktober 2019. Insyaallah kita akan lanjutkan ke kitab yang baru, kitab minuman. Minum pun diatur oleh agama kita. Menunjukkan sempurnanya agama kita sampai minum pun diatur. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.